Alhamdulillahi wa rabbil alamin wassalatu wassalamu ala syarafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih mempertemukan kita di tempat yang mulia ini, di masjid, di pondok kita ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita, sehingga di sini kita bisa terus dan tetap semangat dalam mempelajari Al-Quran As-Sunnah, bersemangat dalam mengamalkan apa yang kita dapatkan. Hadirin rahimakumullah, jangan lupa salawat dan salam semoga tetap atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, sesungguhnya ada beberapa perkara yang penting yang itu merupakan sifat-sifat yang terpuji, yang mulia. Yang pertama adalah sifat amanah. Sifat amanah. Yang kedua adalah sifat peduli, simpati dengan keadaan orang lain. Hadirin rahimakumullah, jadi sifat amanah adalah sifat di mana seorang bisa dipercaya, bisa dipercaya ucapannya, bisa dipercaya perbuatannya. Terkadang kita apa, mendapatkan amanah dari orang lain berupa harta, uang dan semisalnya. Maka jika kita menjadi orang yang amanah, bisa dipercaya, maka kita akan menyampaikan barang atau uang tadi kepada yang berhak. Kita akan menjaga harta barang titipan itu dengan sebaik-baiknya. Dan sifat amanah ini pun diperlukan dalam segala perkara, termasuk ketika seorang itu menjadi pemimpin. Maka kalau kita ingin memilih pemimpin yang baik, pilih yang amanah, orang yang bisa dipercaya, yang tidak berkhianat. Jika kita ingin mengangkat, mempekerjakan seorang, memilih karyawan, maka cari yang amanah, orang yang amanah, yang bisa dipercaya. Ketika kita menunjuk seseorang untuk menjadi muadzin, tukang azan, demikian pula hendaknya orang yang amanah, sehingga dia akan azan pada waktunya. Ketika masuk waktu sholat sudah masuk, iya, orang-orang yang dipercaya ini sangat dibutuhkan, sangat dibutuhkan oleh kaum muslimin. Akan tapi apa, hari demi hari sangat semakin sedikit orang-orang yang amanah, yang bisa dipercaya. Kita dapatkan ketika seorang itu di depan kita, mungkin orangnya apa, ya, bicaranya bagus, ternyata apa, di belakang dia membicarakan kita, menjelek-jelekkan kita, Iya. Kelihatan apa seorang ketika bersama kita berbuat baik, tapi di belakang dia berbuat jahat, berkhianat. Ini menunjukkan apa? Kondisi sekarang orang yang amanah itu semakin sedikit jumlahnya. Ya, maka jadilah orang-orang yang amanah. Jadilah orang-orang yang amanah. Dan di dalam Al-Quran Allah sedang mengingatkan hal ini, menghikayatkan tentang nabinya. Inna khairam man ista'jarta qawiyul amin. Inna khairam man ista'jarta, sesungguhnya sebaik-baik orang yang kamu pekerjakan, yang kamu jadikan pegawai, karyawan, adalah al-qawiyul amin, orang yang kuat, lagi orang yang bisa dipercaya, amanah. Jadi kalau kita memang jadi karyawan, pegawai, buruh, bawahan, maka adalah kita apa? Menjadi orang yang amanah. Jadi orang yang amanah, orang yang kuat, orang yang amanah itu dibutuhkan. Termasuk untuk menjadi pemimpin, yang pantas adalah, yang paling bagus adalah orang yang kuat, yang disegani, dan dia bisa dipercaya. Ya. Ini calon-calon pemimpin yang baik. Orang yang kuat, disegani, dan amanah. Kuat mungkin dari sisi ilmu, kuat dari sisi keimanan, kuat dari memegang prinsip, dan juga amanah. Ya. Hadirin rahimakumullah, di dalam Al-Quran kita dilarang berkhianat. Kita dilarang berkhianat. La takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Kalian jangan berkhianat. La takhunu Allah wa rasulahu. Jangan kalian berkhianat kepada Allah dan Rasulnya. Dan juga jangan mengkhianati amanah-amanah yang diberikan kepada kalian. Ya. Hadirin rahimakumullah, ini yang pertama tentang sifat amanah. Kemudian yang kedua, sikap simpati, peduli kepada keadaan orang lain. Ini pun ada sifat yang semakin sulit untuk kita temukan pada seorang. Hari demi hari sifat yang baik ini, yaitu sifat peduli, sifat simpati, ikut merasakan kondisi orang lain, ini pun sudah mulai pudar di tengah kaum muslimin. Kurangnya kepedulian kepada orang-orang yang sakit, kepada orang-orang yang kesulitan, kepada orang-orang yang butuhkan bantuan. Kenapa demikian? Kondisi sekarang kurangnya peduli, sekarang kurang peduli, kurang perhatian terhadap keadaan orang lain. Ya karena banyak orang yang apa? Lebih mementingkan dirinya sendiri. Lebih mementingkan dirinya sendiri, egois. Lebih banyak menuruti keinginannya sendiri. Ya. Kan mengikuti hawa nafsunya. Akhirnya apa? Dia tidak peduli dengan keadaan orang lain. Ya, saya mau saya begini, saya ingin begini, ya saya ikuti. Tidak peduli orang lain repot kayak apa, membutuhkan bantuan atau tidak, saya tidak peduli. Yang penting saya lakukan apa yang menjadi keinginan saya. Ya. Ini. Ya hadirin jamaah rahimakumullah. Mungkin orang tua kita dalam kondisi membutuhkan bantuan. Kemudian kita apa? Enak-enak mungkin pegang HP. Ya, sibuk dengan HP. Orang tua kita membutuhkan bantuan, sibuk. Kemudian mungkin kita apa? Ibu bermain atau pergi bermain. Ini menunjukkan apa? Kita kurang peduli, kurang simpati terhadap keadaan orang tua. Iya. Yang jelas apa? Sifat yang mulia ini, peduli dan simpati pada keadaan orang lain, ini sangat kita butuhkan. Iya, sangat kita butuhkan dan sangat ini adalah perbuatan yang mulia. Iya. Kita beri contoh yang lain, kondisi di mana masyarakat itu kurang peduli terhadap lingkungan. Terhadap lingkungan. Mungkin di masjid ada sampah atau mungkin kotoran, ya dibiarkan saja. Tidak ada yang membersihkan. Ya. Tidak ada yang membersihkan. Di jalanan pada kotor oleh mungkin dedaunan, juga tidak ada yang membersihkan. Iya. Ini sampah berserakan di mana-mana, tidak ada yang membersihkan. Ini menunjukkan apa? Kita kurang peduli terhadap kebersihan lingkungan. Terhadap kebersihan lingkungan. Iya. Maka sekali lagi kita ingatkan hal ini, hendaknya kita menjadi orang-orang yang amanah, yang bisa dipercaya, kemudian juga peduli akan keadaan orang lain. Peduli akan keadaan orang lain. Dan banyak ayat atau hadis yang menyebutkan keutamaan-keutamaan membantu orang lain. Ini yang itu adalah anjuran untuk kita mempunyai sifat peduli, simpati kepada keadaan orang lain. Ya. Seorang yang mengangkatkan barang orang lain ke kendaraannya, itu terhitung sedekah. Itu menunjukkan apa? Hendaknya kita paham menjadi orang yang peduli kepada keadaan orang lain. Dan juga Allah Ta'ala, Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadisnya, menyasara ala ma'asirin yasara Allah fit dunia wal akhirah. Ya. Siapa yang memudahkan atau memberikan, menjadikan ringan kondisi orang yang kesulitan, maka Allah akan memudahkan keadaannya di dunia dan akhirat atau di hari kiamat. Ini pun sebenarnya terkandung padanya anjuran untuk kita peduli, perhatian terhadap keadaan orang lain, juga kondisi lingkungan. Iya. Ya, dan mungkin ini yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Yang jelas apa? Kita jangan hanya apa? Menuruti keinginan diri sendiri tanpa ada kepedulian terhadap kondisi orang lain. Kita juga jangan menjadi orang-orang yang pengkhianat, berkhianat. Hendaknya kita menjadi orang yang amanah, yang bisa dipercaya. Yang bisa dipercaya. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu ta'ala mubisawab. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.